إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab mulia dengan manhaj salaf karangan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu keutamaan salafus salih. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu bahasan berkaitan dengan jika perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul terjadi, betul-betul ada, apa yang harus kita lakukan dan uzur apa kemudian yang kita harus berikan. Perhatikan halaman 48. Kita rekap sedikit. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum ulun rekap ini mungkin kesempatan terakhir ya, kita akan data, kita akan catat. Habis ini mungkin kita enggak akan bagikan lagi. Karena buku yang dibagikan lebih banyak dibandingkan pian yang hadir sebenarnya. Jadi kemana ini orangnya? Dengan Pak Saifullah itu 250-an. Ada yang donasi 10. Ulun beli di lain 30. Dari Akbambang 20. Harus 300 lebih sudah. Jadi kemana itu yang dapat buku itu? Apakah mereka jual lagi? Cuman mungkin kita berbaik sangka mereka dapat kemudian mereka kasihkan orang dalam rangka berdakwah. Itu mungkin udzur yang paling masuk akal. Mereka kasihkan orang dan sekarang enggak punya lagi. Oke, yang belum dapat angkat tangan. Lumayan. Ya, lumayan banyak ya. Dari akhwatnya banyak enggak? Tetap angkat tangan. Ada berapa kira-kira ini ya? Gini aja. Yang akhwatnya yang belum dapat itu lapor ke yakni istrinya Mas Rahman, Mbak Syarifah. Yang akhwat ke Mbak Syarifah. Kemudian yang ikhwan ke suaminya, Abu Aqilah Rahman. Habis kajian antum lapor, ana belum dapat. Nanti beliau akan catat. Beliau akan catat yang belum dapat. Jadi buku yang kita akan beli sesuai dengan yang dicatat saya, dan ini mungkin yang terakhir. Setelah itu yang mau ikut kajian belum punya buku, ya ini paham-paham aja lagi lah, nukar seorang. Tapi alhamdulillah memang ya ini donasi tetap ada, yang mendonasikan uangnya untuk kitab ini ada. Makanya kita tetap akan beli lagi. Oke. Halaman 48 jamaah perhatikan. Kemudian jika timbul satu perbuatan dosa di antara mereka, yaitu para sahabat, maka bisa jadi mereka itu sudah bertobat. Satu. Atau berbuat sejumlah kebaikan yang dapat menghapuskan dosa kesalahan itu. Dua. Atau diampuni kesalahannya dengan sebab mereka lebih dahulu dalam segala hal kebaikan. Tiga. Atau diampuni karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkannya. Empat. Atau mereka diuji di dunia ini dengan ujian yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Lima. Lima alasan yang salah satunya saja cukup untuk menghapuskan jika betul-betul mereka melakukan satu dosa. Salah satu di antara lima hal yang kita sebutkan ini cukup untuk menghapuskan dosa yang mereka lakukan. Jika memang betul-betul terjadi, karena mereka manusia, mereka bukan orang yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadi dosa dari kalangan mereka. Tapi perhatikan, salah satu di antara lima poin yang kita sebutkan tadi sudah cukup untuk menghapuskan dosa yang mereka miliki. Kemudian, apabila demikian yang berlaku pada dosa yang benar-benar terjadi, maka bagaimana dalam perkara-perkara yang mereka ijtihadkan? Tadi betul-betul dosa mereka lakukan, salah satu di antara lima uzur tadi sudah menghapuskannya. Itu kalau betul-betul dosa. Sekarang bagaimana kalau misalnya dalam satu perkara salah mereka, tapi kita karena ijtihad? Mereka bersalah tapi dalam perkara ijtihad. Di mana orang yang berijtihad itu dapat dua pahala kalau ijtihadnya benar. Pahala berijtihad, pahala benarnya ijtihad. Menentukan hukum syar'i dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan mereka memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika salah, maka dia tetap dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Jika betul-betul terjadi dosa pada mereka, salah satu di antara lima udzur tadi sudah menghapuskannya. Apalagi perkara yang mereka ijtihadkan, salah saja mereka berpahala. Bab di mana kita tidak perlu membicarakan perselisihan di antara mereka. Bab di mana kita tidak perlu kemudian memperdebatkan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian perhatikan. Padahal kalau benar, mereka memperoleh dua ganjaran. Dan jika salah, mereka memperoleh satu ganjaran. Sementara kesalahannya itu pun terampuni. Artinya yang salah ijtihadnya, dia dapat pahala satu. Kesalahannya terampuni. Jadi Anda mau mencari kesalahan mereka dari mana? Dari sisi apa kemudian seorang ingin mencari kesalahan seorang sahabat? Salah satu di antara lima uzur tadi saja sudah cukup untuk menghapuskan dosa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melakukan ijtihad dan salah pun kesalahannya diampuni dan dianya mendapatkan pahala. Jadi mau dari sisi mana saja Anda ingin mencari aib para sahabat, enggak bisa. Kemudian, sesungguhnya kadar yang diingkari dari perbuatan mereka yang tidak menyenangkan sangat sedikit sekali. Lagi pula dapat terampuni jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka. Pasti, karena kebaikannya terlalu banyak. Yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad, hijrah di jalan Allah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Kebaikan mereka terlalu banyak dibandingkan dengan kesalahan yang mereka lakukan, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang memperhatikan sirah perjalanan hidup para sahabat serta keistimewaan-keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan ilmu dan keyakinan yang benar, maka ia mengetahui dengan yakin bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesudah para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi yang seperti mereka. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, aku dan para sahabatku, sebaik-baik manusia. Tidak akan ada lagi yang datang yakni seperti mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi umat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Berikut bahasan yang baru jamaah, halaman 49. Dan ini masih menyebutkan beberapa jalil yang yakni menopang bahasan kita selama ini akan kemuliaan yang mereka miliki, yang akhirnya membuat siapapun di antara kita tidak layak, tidak berhak untuk membicarakan kesalahan mereka. Na'udzubillah, apalagi sampai yakni membenci dan mencaci maki, apalagi sampai mengkufurkan atau mengkafirkan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Halaman 49. Dan ini adalah perkataan yang paling berharga sekali, sebesar-besar penjelasan, kalimat yang bagus yang tidak perlu ditambah lagi, yaitu untuk menegakkan bukti tentang kemuliaan sahabat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan tidak butuh lagi penjelasan. Cukup satu kata pendek ini menjawab segalanya. Allah telah ridha kepada mereka. Selesai. Radhiyallahu anhum, surah At-Taubah ayat 100. Allah ridha kepada mereka. Selesai sudah. Tidak perlu kita cari-cari aib mereka, tidak perlu kita mempermasalahkan, memperdebatkan kesalahan yang mereka lakukan. Karena sedikit banyak seseorang ketika mencari aib mereka mesti dapat. Tapi apa hasilnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah bahwasanya hati mereka selamat dari membenci, lisan mereka selamat dari mencela semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ahlus Sunnah. Hatinya dan lisannya lurus. Hatinya selamat dari membenci. Kemudian lisan mereka selamat dari mencaci maki dan juga mencela semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah athar periwayatan, yakni seorang sahabat, dan bisa dibilang ini jenis hadis mauquf. Perkataannya terstop di seorang sahabat dan ini adalah jali. Dia akan menerangkan kepada kita radhiyallahu anhu akan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, manusia itu ada 3 tingkatan. 2 tingkatan telah berlalu dan tinggal 1 tingkatan. Dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Beliau berbicara yakni kepada murid-murid beliau, yaitu tabi'in. Dan tentunya orang-orang yakni yang datang selanjutnya. Kemudian ia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana." Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaannya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, mereka itu adalah kaum muhajirin, yaitu para sahabat yang hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan harta benda. Makanya yakni ketika datang atau sampai ke Madinah, para sahabat yang ada di Madinah yaitu Al-Ansar melihat bagaimana kondisi para muhajirin. Kalau boleh kita istilahkan dengan kata mengenaskan karena hijrah. Tekanan yang mereka dapatkan di Mekah. Nah, dalam Islam itu ada yang namanya harta faid dan harta ghanimah. Ghanimah itu harta yang diambil dari orang kafir yang memerangi kaum muslimin, tapi yakni diambilnya setelah peperangan terjadi. Tapi kalau faid, harta yang diambil kaum muslimin dari orang-orang kafir tanpa adanya peperangan. Ayat ini sebenarnya lebih menceritakan kepada faid, bukan pampasan perang. Harta yang diambil dari orang kafir tanpa adanya peperangan. Nah, orang-orang fakir memiliki hak di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya, hai itu para sahabat. Para sahabat yang terusir dari kampung halamannya sendiri, seperti yakni kaum al-muhajirin. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau terusir dari yakni kota kelahirannya. Beliau sangat cinta Mekah. Kalau bukan karena umatnya lah yang mengusirnya, beliau tidak akan keluar dari Mekah. Beliau lahir di sana, beliau tumbuh di sana. Makanya jemaah, ujian Nabi kita Muhammad SAW begitu berat. Kenapa? Diusir dari kampung halaman. Kalau kita kan misalnya kasus tertentu, terkadang cuma terusir dari sebuah masjid, jadi santai. Nabi Muhammad, istilahnya kasarnya, kalau kita Nabi Muhammad terusir dari Banjarmasinnya, gak boleh lagi masuk Banjarmasin. Itu sangat menyakitkan. Ini baru ditolak satu masjid, wah ribut, santai. Jika kita ditolak di satu masjid, masih banyak masjid-masjid yang lain yang juga menolak. Pecah ya, di menit berapa ini? 17 ya. Yang lain masih banyak yang menerima. Awaknya aja lagi para ustadz tuh. Orang yakni ingin selalu diberikan siraman. Jadi jangan berkecil hati siapapun di antara kita yang berdakwah, walaupun mungkin tidak berdakwah di mimbar-mimbar Jumat atau tausiah seperti ini. Siapapun di antara kita ketika berdakwah kepada keluarganya sangat mungkin tertolak. Tapi masih banyak yang lain yang sangat mungkin menerima Anda. Jadi santai aja. Tertolak oleh teman komunitas lama misalnya, teman-teman satu SD, satu SMP, mungkin teman-teman Anda yang lain akan menerima. Jadi santai. Ujian dakwah kita tidak seberat Nabi Muhammad sampai terusir dari kampung halamannya sendiri. Itu sangat menyakitkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya, Makkah al-Mukarramah, dan meninggalkan harta bendanya demi karunia, demi mencari karunia Allah dan keridhaannya. Hijrah mereka demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, mereka itu adalah kaum muhajirin. Ingat perkataan beliau di awal, manusia itu ada tiga tingkatan. Dua tingkatan telah berlalu dan tinggal satu tingkatan. Maka jadilah kalian yang terbaik yang tertinggal. Kita akan bahas yang ketiga sebenarnya, yaitu kita insyaAllah, amin. Cuman beliau ingin menerangkan dua yang sudah lewat ini, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah kaum muhajirin dan tingkatan ini sudah berlalu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu membaca ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 9 berurutan ini 8 9 10. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Dan orang-orang Ansar, sahabat Nabi Muhammad yang sudah ada di Madinah, yang telah menempati kota Madinah, yang telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu orang-orang Muhajirin, para sahabat dari Makkah. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Muhajirin. Mereka tidak iri, karena yang mendapatkan faid Muhajirin saja. Orang-orang Ansar enggak iri, biasa aja, karena memang mereka yang berhak dapat, bukan kami. Mereka yang hijrah, mereka yang meninggalkan harta benda, mereka yang dalam kondisi bahkan levelnya fakir. Fakir itu levelnya di bawah miskin. Miskin itu sekunder susah, tapi kalau fakir primer aja susah, makan aja susah. Itulah level para sahabat. Nah, orang-orang Al-Ansar mereka tidak iri itu. Ketika faid, harta yang diambil dari orang kafir tanpa ada perangan, hanya diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Kenapa? Karena memang hatinya lembut. Hatinya memang baik. Tidak iri mereka kepada sahabat yang lain. Itulah diantara makna. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka, maksudnya iri, terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Enggak. Mereka cinta teman-temannya kaum muslimin dari Mekah datang. Dan mereka tidak merasa iri dengan yang mereka dapatkan dari harta, yakni yang dirampas dari orang kafir tanpa adanya peperangan. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Nah, ini yang luar biasa. Keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Al-Ansar. Orang-orang Muhajirin tidak perlu dibahas lagi bagaimana keutamaan yang mereka miliki. Meninggalkan segala sesuatunya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Anda terjemahkan secara luas, cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin sekarang yakni Anda dalam kondisi yang mungkin banyak harta, Anda banyak kenikmatan dunia, tapi haram. Tinggalkan. Hijrahlah. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bisa jadi ketika Anda hijrah bukan lagi terseok-seok, terjelapak. Habis yang Anda miliki. Tapi daripada kemarin, banyak yang Anda miliki, tapi semuanya haram. Anda makan, Anda minum, Anda pakai, Anda makankan, Anda minumkan, Anda pakaikan kepada anak dan istri, dan semua yang Anda tanggung, percuma jamaah. Makanya siapapun orang di antara kaum muslimin, semua pian juga insyaAllah, ketika hijrah lillahi ta'ala, mesti Allah mudahkan jalannya. Bukan karena ikut-ikutan saja. Dia berilmu tentang, iya ya, jangan-jangan selama ini saya hanya diberikan istidraj. Saya bermaksiat kepada Allah, banyak maksiat yang saya lakukan, tapi rezeki lancar. Istidraj ini, terkadang orang tidak merasakannya. Dan betapa banyak, yakni kita sayangkan, yakni sebagian kaum muslimin, mereka tertipu dengan jargon-jargonnya iblis. Ini kan saya sedang cari nafkah. Jargon iblis itu. Ini kan tugas saya sebagai kepala keluarga sedang mencari nafkah. Ini kewajiban saya. Tapi carilah nafkah yang halal. Zatnya halal, caranya halal. Tapi inilah jargon iblis. Untuk kemudian orang-orang yang sudah bergumul dengan riba. Apa jargon yang lain? Kan saya tidak ganggu Anda. Yang makan saya, yang mungkin nanti akan mendapatkan akibatnya saya kan gak ganggu Anda, kok Anda ngurusin saya? Subhanallah. Karena Anda akan binasalah, kami mengingatkan sejak sekarang. Orang yang memakan riba, orang yang memakan harta haram, riba, apa kata Ustaz Irwandi di sini? Dia memproklamirkan perang sama Allah. Lu, Allah diajak perang, Anda bonyok. Ngelawan sesama manusia saja, kita belum tentu menang kan. Ada orang yang lebih kuat, ada orang yang lebih yani sudah lebih tinggi, lebih kuat, macam-macam. Sesama manusia, duel kita belum tentu menang. Ngajak perang sang pencipta. Anda punya akal. Kan saya gak ganggu Anda. Ini jargon yang kedua. Selama kami gak ganggu Anda, biarkan kami dengan bisnis kami. Karena kami sayang, kami ingatkan Anda. Karena yakni contohnya tidak sedikit. Terlalu banyak contoh teman-teman yang sudah merasakan bagaimana imbas buruknya harta haram. Dan bertahun-tahun imbasnya. Tadi ada pertanyaannya. Ustaz, saya kok susah, malas sekarang. Malas beribadah khusus sholat. Malas dan malas dan malas. Ulun tanya, pian ibu rumah tangga atau pian bekerja? Dua, suami pian kerjanya apa? Saya pengen tahu dari mana asal usul hartanya. Tentunya mungkin ini kevo yang boleh mungkin ya. Saya pengen tahu. Karena bisa jadi itulah yani benih permasalahannya. Apa yang masuk ke dalam tubuh Anda haram. Gimana Anda akan giat beribadah? Jamaah sekalian rahimakumullah, yani ini sangat penting. Hijrahlah dari keburukan kepada kebaikan lillahi ta'ala. Hanya ingin mengharapkan ridha Allah, niscaya Allah pasti mudahkan. Dan Anda enggak bakal mati. Sering ini ulun ulang-ulang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquhu. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab." Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril alaihi salam telah meniupkan wahyu Allah ke dalam hatiku. Ada berapa cara datangnya wahyu? Ada 6 kalau enggak salah. 1, ditiupkan ke hati Nabi Muhammad. 2, dalam mimpi. 3, datang langsung Jibril dalam bentuk aslinya, datang langsung Jibril dalam sosok manusia, ya, menjelma menjadi manusia. Sudah. Kemudian 5, suara lonceng yang sangat keras yang ada di telinga beliau, dan ini yang paling berat yang beliau alami. Yang terakhir, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara cara datangnya wahyu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya Ruh Kudus Jibril alaihissalam, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Ruh Kudus ya. Saya pengen bikin lambang salib nanti di somasi saya. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Begitu kita beli handphonenya 3 juta, kita bayar 1 juta, enggak mau. Kok 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ini kan harga 3 juta. 1 juta ya kok? Enggak bisa loh, kan 3 adalah 1, 1 adalah 3. Hei, harga handphone aja dia enggak mau dirubah. Gimana dalam masalah akidah itu bisa terima? 3 adalah 1, 1 adalah 3. Lain lagi, all for one, one for all. Ah, itu ini ya. Apa itu ya? Oh, terima seketir itu ya. Kebanyakan nonton ini kartun ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lu mau ngomong apa tadi? Oh, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Ruh Kudus telah mewahyukan ke dalam hatiku bahwasanya satu jiwa tidak akan mati. Bayangkan. Kita enggak akan mati. Hatta tastakmila rizquhu, sampai rizkinya sempurna. Kalau belum sempurna rizki kita, enggak bakal mati. Jadi hijrahlah dari yang buruk, tinggalkanlah yang haram, hijrah aja. Kenapa? Anak enggak bakal mati. Anak saya dimakannya apa nanti? Istri saya dimakannya apa nanti? Enggak bakal mati semuanya. Kecuali rizki mereka udah selesai. Di antaranya lewat Anda. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, percantik, perindah, perbagus, eleganlah dalam mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kerja, takwa, silaturahim. Tips mengais rezeki yang paling mudah. Kata Nabi Muhammad menutup, dan janganlah kalian karena lambatnya rezeki datang kepada kalian, kalian mencarinya dengan cara yang haram, enggak sabaran. Karena bisa jadi kemarin biasa hidup enak. gaji luar biasa tinggi. Gajinya tinggi. Jadi pas gajian ngambil lantai 10. Sorry. Gajinya tinggi. Begitu dia hijrah, pastilah terseok-seok. Yang biasanya dapat 20 juta, ini cuma dapat 2 juta. Berapa itu dipangkasnya? Banyak hal yang dia biasa lakukan dengan 20 juta tidak bisa dilakukan lagi sekarang karena cuma 2 juta. Dan harus dia bagi tentunya dengan semua orang yang dia tanggung. Anaknya, istrinya. Anaknya misalnya 3, 4 atau 5. 4 di antaranya sekolah di ukhuwah. Lumayan pusing itu. Tapi subhanallah, Anda gak mati kan? Gak mati. Teman-teman yang hijrah gak ada yang mati. Tapi kalau ragu-ragu, karena sama jargon-jargonnya iblis, gimana? Enggak bisa zaman ini enggak berhubungan dengan bank. Ini kan saya sedang nyari nafkah. Dolar aja setinggi ini, kemudian kita ingin hijrah. Gimana dong? Oh, kan gitu ya. Subhanallah. Pakai alasan zaman sekarang. Subhanallah. Mau setinggi apapun dolar, Anda minta kepada Allah kemudahan. Mudah aja. Mau setinggi apapun nanti misalnya bahan makanan, kalau Allah berikan kita rezeki, bisa beli kita. Tapi mintanya harus benar kepada Sang Pencipta, kepada Yang Maha memberikan rezeki. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala enggak datang. Loh, dipanggil dengan Yang memberikan rezeki, Anda enggak datang, terus pengen minta rezeki kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mobile Legend. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersegeralah ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk menghadapnya. Kenapa? Karena ketakwaan erat sekali hubungannya dengan rizki. Kita akan kembali tentunya berkaitan dengan keutamaan orang-orang muhajirin dan juga ansar. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu Al-Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka, iri, hasad, terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yaitu Al-Muhajirin, dari harta faid yang mereka dapatkan. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Keutamaan yang dimiliki oleh Al-Ansar, di mana mereka memiliki akhlak yang namanya ithar, lebih mengutamakan, mendahulukan orang lain dibandingkan dia. Bahkan disebutkan mereka, yakni ketika memiliki dua rumah, mereka berikan satunya kepada orang-orang muhajirin. Mereka punya istri lebih dari satu, satunya mereka ceraikan demi dinikahi oleh orang-orang muhajirin. Tapi subhanallah, izzah, kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin ini luar biasa. Dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi sangat membutuhkan, diberikan tawaran-tawaran begitu, mereka enggak ambil. Kalau kasarnya pakai analogi orang sedang kehausan, kemudian diberikan air. Lagi kehausan. Kemudian diberikan air es. Atau es jus tebu. Lagi haus. Begitu sampai ke satu tempat, disuguhkan kepada kita, atau mungkin limus. Wah. Rasa jeruk dan gorengan. Wah. Allah. Itu luar biasa. Anda mungkin disiapkan satu ceret juga, habis saat ceretnya masuk. Kasarnya begitu. Lagi sangat membutuhkan. Itu subhanallah yang namanya izzah. Dan izzah ini, kemuliaan ini harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Selama masih bisa berusaha, selama masih bisa bekerja, kerja. Karena itulah di antara ciri-ciri tanda-tanda laki-laki yang tangguh. Apa? Bekerja. Memberikan nafkah. Ini tips untuk para akhwat ya. Jadi Anda jangan marah kalau ditanya pekerjaan, no problem. Pian begawi apa? Enggak apa-apa, jawab aja. Ulun begawian ulun serabutan. Oh. Pagi ngurus batu bara. Sore ada tambang emas, serabutan ulun. Malam pang jaga warnet. Twist ya. Dua setup, satu punchline ya. Pian mungkin bayangkan bisnis yang minyak mungkin yang ketiga ya. Totonya bisnis warnet ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yani bilang aja. Ulun pedagang. Ulun begawi kantoran. No problem. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i afi man ayyudhayya man ya'ul. Cukuplah seorang laki-laki itu dikatakan dia pendosa. Selalu berdosa. Kalau dia menelantarkan orang yang seharusnya dia nafkahi. Laki-laki itu memberikan nafkah. Ini izzah. Ini kemuliaan laki-laki. Yang akhirnya kita memiliki satu level lebih tinggi dibandingkan mereka. Para istri. Dan akhirnya mereka menghormati. Karena apa? Karena kita memberikan mereka nafkah mereka. Jangan jawabannya tidak jelas. Atau ulun lagi mencari gawian Pak. Jawab aja, no problem. Oh, belum begawi kah? Belum. Aku pas, nah langsung. Totonya kerjaan datang dari calon mertua. Anda kemudian dinikahkan dengan anaknya. Dan Anda kemudian disuruh megang salah satu PT yang dia miliki. Masya Allah. Perusahaan tusuk gigi. Tapi kan nyuplai ke seluruh Indonesia. Memang cuma tusuk gigi. Tapi kan dikirim ke seluruh dunia. Sampai Zimbabwe. Perlu gak mereka tusuk gigi ya? Gigi teman-teman ulun dari Afrika, subhanallah. Rapi-rapi, indah-indah. Kenapa ya? Mungkin bagi kita kulit yang mereka miliki kurang. Tapi subhanallah. Giginya, subhanallah. Kayak gigi palsu kalau kita lihat itu. Saking rapinya giginya mereka. Dan juga putih. Nah, mungkin karena kulit mereka juga terlihat putih ya. Tapi betul-betul putih sih kalau saya perhatikan. Subhanallah. Allah berikan kelebihan yang satu di antara yang lain. Ini sudah awak pinahirang, gigi kuning, aduh. Cukup menyeramkan ya. Kemudian pakai soft lens warna biru. Mirip-mirip Munkar Nakir ya. Wallahul muwaffiq. Disebutkan Munkar dan Nakir aswadani azraqan. Sifatnya mereka adalah malaikat yang berwarna hitam dan matanya biru. Kalau gigi itu enggak masuk ya, itu versi saya untuk antum lah ya. Tolong ya, sikat gigi ya. Sudah anu tete ya, bawaan lahir lain kita. Ada orang, bapaknya itu sedikit-sedikit minum obat. Sedikit-sedikit minum obat. Teman ulun seperti itu. Bapaknya itu ketika masih muda, sampai tua, sampai punya anak. Itu kalau ada kasus sedikit, mesti obat kimia. Obat atau akhirnya pak turun ke anak. Dia tumbuh giginya dan warnanya sudah buruk. Gak bisa dibenerin. Enggak bagus saja giginya. Kenapa? Tentunya imbas dari obat-obatan kimia. Katanya. Kalau dia malas sikat gigi saya juga enggak tahu ya. Cari pembenaran lah ya. Abahnya disalahkan dasar juga. Lanjut jamaah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, mereka adalah kaum Ansar. Dan tingkatan ini pun telah berlalu. Apa tadi perkataan beliau di awal? Manusia itu ada tiga tingkatan. Dua tingkatan telah berlalu dan tingkat satu dan tinggal satu tingkatan. Nah, ini yang kita akan bahas. Kemudian beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat 10, 8, 9, 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin, setelah ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun Maha Penyayang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, dua tingkatan ini telah berlalu dan masih tersisa satu tingkatan ini, dan jadilah kalian yang terbaik dari tingkatan yang masih tersisa. Ia berkata, yaitu kalian memohonkan ampunan untuk mereka. Inilah Ahlus Sunnah. Inilah sifat yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Ini adalah ciri Ahlus Sunnah. Apa? Mendoakan para sahabat. Makna terbaliknya, yang berani mencaci maki sahabat bukan Ahlus Sunnah. Simple ya. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Itu Ahlus Sunnah. Dalilnya ayat ini. Sifat yang melekat kepada Ahlus Sunnah. Siapapun mereka yang datang setelah para sahabat Nabi Muhammad sampai detik ini, ketika dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridwanullahi alaihim jami'an, maka itu ciri-ciri Ahlus Sunnah. Makna terbaliknya, jika ada orang berani mencaci maki, berani na'udzubillah sampai mengkafirkan para sahabat atau seorang sahabat saja, berarti dia bukan Ahlus Sunnah. Simple. Jadi kalau ada, Anda menemukan ada orang berani ngejek seorang sahabat, yakinlah dia bukan Ahlus Sunnah. Bahkan bisa jadi dia adalah orang kafir. Itu akan kita bahas di pertemuan yang lain dari berkati Imam Abu Zur'ah Ar-Razi insyaAllah. Kemudian jamaah, sesungguhnya Allah Ta'ala dan Rasulnya telah mengetahui bahwa akan terjadi perselisihan di antara para sahabat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa hal itu akan terjadi. Nabi Muhammad sudah berikan sinyal bahwasanya yakni akan terjadi perselisihan. Dan itu tentunya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hari esok, apalagi kemudian tentang akhir zaman. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu meributkannya. Dan kita tidak boleh mencela mereka lantaran kekeliruan yang terjadi di antara mereka. Mereka semuanya sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu. Kenapa ini kita bahas? Karena kita ingin kenal mereka. Sebelum kita membahas tentang dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah. Kenali dulu yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang jadi panutan kita. Generasi yang dengan faham mereka lah kita berusaha memahami agama ini. Karena mereka lah yang paling faham akan agama ini sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi ya ulun ketemu Ustaz Aiman ya. Metode atau cara menghafal yang beliau terapkan dan banyak diterapkan di banyak lembaga dari belakang, dari An-Nas ke atas sampai An-Naba. Selesai kemudian dari belakang, itu metode para sahabat. Kenapa? Karena juz amma dan juz-juz sebelumnya itu rata-rata ayatnya pendek-pendek dan itu susah. Ketika Anda sudah lewati yang susah, semakin kesana akan semakin mudah. Karena ayatnya panjang-panjang. Kenapa ayat yang panjang mudah? Karena Anda ketika mengingat awal ayatnya, sisanya Anda akan ingat. Tapi kalau yang pendek-pendek, belum lagi kemudian, kata Ustaz Aiman, kata-kata di juz 30, kosakata dalam juz 30, itu banyak yang unik-unik. Tapi kalau mungkin di juz-juz yang ayatnya panjang-panjang, itu banyak kemiripan. Jadi di sini ada masalah, di sana ada masalah. Tapi kalau ini sudah dilalui, kesananya jauh lebih mudah. Karena kemiripan ayat enggak banyak-banyak amat kata beliau, tapi yakni kata atau kosakata atau mufradat yang susah itu ada di juz amma. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, macam-macam. Enggak umum perkataan itu menjadi bahan pembicaraan. Bukan perkataan atau pembicaraan hari-hari. Ini metode para sahabat. Orang yang paling baik dalam generasi ini, begitu cara mereka menghafal. Jadi mau metode apapun pikiran orang zaman sekarang, tetap tidak sebaik metode mereka. Jadi ikuti. Alhamdulillah mungkin juga yang ada di sini, yang diperhatikan juga oleh Ustaz Aiman di Martapura, itulah metode. Menghafal dari belakang, dari juz 30. Dan minimal sekali jamaah Anda hafal juz 30. Dan orang kalau sudah hafal, biasanya bacaannya juga akan menunjang. Bacaannya bagus. Bacaannya baik. Karena sudah hafal. Gak mungkin orang hafal kemudian masih terbata-bata. Enggak, mesti baik. Minimal juz 30. Supaya Anda kemudian bisa melamar akhwat yang hafal 30 juz. Jangan bangga cuma ikra 5 ya. Ngaji ikam kayak apa? Boh, ulun sudah nah. Apa itu ikra 5 Pak Ayo? Calon mertuanya, tertinggi ikam ya, aku hanya ikra 2 aja. Alhamdulillah, hebat ulun Pak Laya. Anak pian apa Pak? Anakku hafal 30 juz, nah lalu hei pancat lah ikhwannya. Ada yang pancat atau kemudian ada yang tidak tahu diri. Wah, pas tuh Pak Eja, pas-pas mahanya. Wajar ya, wajar. Seorang akhwan, dia hafal 30 juz, dia ingin mencari ikhwan yang ya, selevel dengan dia. Dan ini no problem. Ya, ada akhwat seperti itu. Dia pengen cari ikhwan yang juga hafal 30 juz. Wallahualam bissawab. Kalau berjalan waktu kemudian enggak dapat-dapat ya mungkin standarnya akan turun ya. Ya minimal hafal kul-kul ya. Jamaah, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukiratin nujumu fa amsiku wa idza dzukira wa idza dzukiral qadaru fa amsiku." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila disebutkan sahabatku, maka diamlah kalian. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka diamlah kalian. Dan apabila disebutkan tentang qadar atau masalah takdir, maka diamlah kalian. Apa artinya? Kata Ustaz menyebutkan di sini, maksudnya apabila disebutkan perselisihan dan kekeliruan yang terjadi di antara para sahabat, maka kewajiban kita adalah diam, tidak memperbincangkan. Enggak perlu. Karena Allah sudah ridhoi mereka, karena Allah sudah jamin mereka surga. Untuk apa kita memperbincangkan? Wallahu a'lam bishawab. Juga kemudian masalah ilmu perbintangan, ilmu nujum, tidak usah diperbincangkan, diam aja. Mungkin yang dulu biasa baca aneka, yes akan baca itu. Anak tahun 80-an tahu itu. Dulu ada majalah namanya Aneka, yes. Jadi pokoknya kalau beli majalah itu langsung sana, masuk bagian zodiak. Yang Gemini apa nih? Siapa tuh? Saya. Aduh, bulan ini keuangan Anda bagus. Bagus dari mana? Mama gak kasih duit. Dibohongin sama buku ya. Ilmu nujum, ilmu perbintangan, lebih baik kita ini diam ya. Sudah sampai dengan Ustaz Ahmad bab tanjim? Kitab Tauhid sudah sampai belum? Hah? Udah mau habis ya? Berarti udah lewat jauh ya. Tanjim, perbintangan. Kemudian masalah takdir. Banyak orang yang tergelincir ketika membicarakannya, maka lebih baik yakni diam. Imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu yang global dan yang detail. Imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir semua makhluknya di Lauhul Mahfuz, tidak bisa dirubah, bahkan jangankan dirubah dengan penambahan atau pengurangan. Yang berusaha melongok isinya, melihat isinya pun enggak ada yang bisa. Bahkan Jibril alaihissalam sekalipun, bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak ada yang bisa. Dan semuanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Imani bahwasanya segala sesuatu terjadi berdasar kehendak Allah, dan imani bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tugas kita hanya kemudian mencari sebab. Sebab keselamatan gawi, sebab kemadharatan hindari, itu tugas kita. Kalau kita sudah berusaha mencari keselamatan, sudah safety, pakai helm, sarung tangan, pakai sepatu, touring, tatonya ada orang kemudian yang dia yang ngantuk. Dia bawa mobil, kemudian dia ngantuk. Dia kemudian nyerempet. Qadarullah masyafat. Kenapa? Kita sudah safety. Tapi ada orang yang kemudian ngantuk. Gak ngopi sih. ngopi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kadang-kadang sama teman-teman ya, kru dakwah sunnah, kajian ke Martapura Banjarbaru aja, wah, kita mampir di Alfamart dulu, beli kopi. Mu kayak safar jauh bandar tuh. Serius. Ini orangnya nih Ivan. Kita ke Alfamart dulu ya, kopi, sebertahan nukar kopi. Sekarang banyak orang ini ya, dadakan suka kopi. Minum teh kopi laba-laba aja bangga. Tapi itu original, rasa jagungnya terasa. Kopi jagungnya. Jamaah, tahu gak Pian? Ada kopi original bikinan sini. Mereknya kopi Spiderman. Kopi laba-laba ya. Habis ini Anda cari di tempat-tempat yang bagus enggak bakal ada. Anda cari di warung di Alfamart di warung enggak bakal ada. Dia adanya di warung kelontong yang warungnya hampir rubuh. Nah, ada tuh. Di situ ada. Kalau yang bagus-bagus enggak jual ya. Cil, ya, warung Pian anak rubuh kada. Apa anak mencari kopi ya? Kurang ajar ya. Siapa yang melajari ustaznya? Jamaah sekalian rahimakumullah. Maksudnya apabila disebutkan perselisihan yang dan kekeliruan terjadi di antara para sahabat, maka wajib kita, yakni kewajiban kita adalah diam dan tidak membicarakan. Yang enggak perlu, karena Allah telah ridhoi mereka, Allah telah janjikan mereka surga. Kemudian dua hadis yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabarani juga, "Man sabba ashhabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, bahkan mungkin salah satu di antara mereka saja misalnya, Muawiyah. Satu aja Anda cela, satu Anda janda caci maki. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, para sahabatku, maka ia akan terkena laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan itu diantara ciri-ciri dosa besar. Siapa yang ingat ciri-ciri dosa besar? Ada empat. Ciri-ciri dosa besar itu ada empat. Perkataan Imam Ibnu Salah di Muqaddimah Kitab Al-Kabair. Satu, ada ancaman azab atau ada ancaman nerakanya. Ini berarti perbuatan tersebut dosa besar. Dua, ada hukuman tertentunya, had. Melakukan ini, cambuk. Melakukan ini, kurung. Misalnya, ada hukuman tertentunya. Berarti perbuatan tersebut dosa besar. Yang ketiga, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sifati atau Nabi Muhammad SAW sifati pelaku perbuatan tertentu dengan kefasikan. Al-fusuq, al-fisqu, itu adalah al-khuruj minat ta'ah. Keluar dari ketaatan. Kata Nabi Muhammad SAW, sibabul muslimi fusuqun. Mencaci maki seorang muslim perbuatan kefasikan. Hah, berarti ini dosa besar nih. Jangan sampai Anda yakni mencaci maki sama muslim. Karena mungkin dia melakukan kesalahan, dia bawahan Anda, maka jangan. Ingatkan baik-baik akan kesalahannya, bukan kemudian dicaci maki. Apalagi kemudian di hadapan khalayak atau karyawan yang lain. Wah, Anda sudah caci maki seorang muslim, Anda kemudian permalukan dia di hadapan khalayak. Oh, Allah akan balas perbuatan Anda. Jangan. Panggil ke kantor, kamu nanti ke kantor ya. Nasihati. Bukan malah dicaci maki. Ini kamu melakukan kesalahan nih, tolong jangan diulang lagi. Yang kedua, sama. Ini yang kedua loh kamu salah. Yang ketiga, panggil tapi langsung keluarkan. Kan gitu ya. Gak usah banyak, tapi jangan caci maki. Kadang-kadang seorang ingin memperlihatkan powernya. Wow, mencaci maki karyawan yang salah. Tapi di depan khalayak. Kan dia satu, sama muslim. Dua, dia malu. Bisa jadi kemudian dia depresi. Mungkin yani melakukan hal yang bodoh. Bahkan mungkin sampai bunuh diri karena malu. Bayangkan di hadapan khalayak ramai. Dia dipermalukan karena kesalahannya. Wallahu a'lam bisa bikin kopi tapi pakai uyahan mah. Kemudian yakni yang keempat ini ada ancaman laknat. Allah melaknat banyak hadis seperti itu dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu ciri-ciri dosa besar. Ini diantaranya. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka atasnya laknat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Sedangkan seorang masuk surga karena rahmat Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, La'anallah al-washimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawsilah. Allah melaknat perempuan yang bertato dan yang minta dibuatkan tato. Perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambut. Ada ancaman laknat. Sekarang sudah tahu, tinggalkan. Jangan tambah lagi tato yang ada. Yang ada, kalau bisa dihapus, alhamdulillah. Jika tidak bisa, karena mungkin sangat menyakitkan, bukan lagi, kemudian juga mungkin sangat mahal, ya, bertakwalah semampu Anda. Tapi ingat, salat Anda tetap sah. Yang lain yang tidak bertato, jangan kemudian kucilkan teman Anda karena dia bertato. Kada sah sembahyang nyawa. Jangan gitu, enggak boleh. Dia sudah bertobat, tapi yang dia dapatkan bukan kasih sayang dari teman-temannya kaum muslimin, tapi malah melecehkan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jangan coba-coba juga. Jangan kemudian karena merasa ingin keren, kemudian sudah tahu hukumnya tapi masih bikin. Kalau Anda masih muda, masih mungkin kulit masih kencang, masih bahkan mungkin berotot, yakni tato naga Anda, ya naga. Tapi ketika sudah tua, jadi cacing dia. Maka tato naga jangan, karena sudah keriput, sudah mengkeret. Ditarik-tarik kada kawa, tak naga jua ai dibulikakan cacing pulang. Aduh, enggak perlu ya. Atau bertato ingin memperlihatkan kegagahan? Enggak. Atau para preman sih ya biasanya yang bertato ya. Anda kita katakan ya, misalnya Anda tak terkalahkan di kelurahan pemurus, misal. Anda dengan kelurahan yang lain mungkin sudah gak ada apa-apanya sama orang yang lebih gede. Artinya, ini untuk para preman sebenarnya. Untuk apa kemudian, yakni Anda menzolimi banyak orang karena mungkin sekarang Anda masih muda, tubuh Anda besar, Anda punya power sekarang. Sampai umur berapa Anda punya power? Paling umur hampir 50 udah mulai menurun tuh. Apalagi 60. Pasti menurun. Kemana kesangaran yang kemarin? Percuma kan? Dan itu paling jago paling satu kelurahan. Begitu luas sedikit kecamatan, udah banyak preman yang lain yang lebih sangat daripada dia. Apalagi kemudian kabupaten dan juga kota. Wow, siapa preman kota nih? Enggak perlu. Untuk apa? Menzalimi orang dengan yakni kesangaran yang Anda miliki. Nah, paling 10-20 tahun lah ya. Habis itu Anda juga sama anak kecil juga mungkin ditendang Anda jatuh. Kan udah tua. Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini melebar ke kasus preman. Karena kita bahas tato tadi ya. Laknat. Ada laknat untuk orang yang bertato dan minta dibuatkan tato, yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambut. Jadi memang ekstensi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung rambut kepala dengan bulu ketek ya. Susah gerak jadinya karena nyambungnya ke sini. Wah, ngalih nih jangan. Nah, berarti tukang salonnya salah, harusnya dari belakang nyambungnya. Sambung lagi ke bulu kaki. Wah, ngalih begar. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu tentang laknat. Kemudian yang terakhir sabda Nabi Muhammad SAW, sudah satu jam. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la tasubu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum 40 sanah. Luar biasa. Metafora tentunya ini, hiperbola tentunya yang beliau sampaikan ini. Bahasa kita lebay, tapi itulah hakikatnya sebenarnya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad, perhatikan perkataan seorang sahabat. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada ibadah seorang di antara kalian 40 tahun. Jadi mereka berdampingan sebentar sama Nabi Muhammad lebih baik dibandingkan ibadah kalian 40 tahun. Dalam riwayat lain, lebih daripada ibadah seorang dari kalian sepanjang hidupnya. Keutamaan yang luar biasa yang dimiliki sahabat ketika mereka berdampingan dengan Nabi Muhammad. Apalagi ada sahabat yang dibonceng Nabi Muhammad. Apalagi ada sahabat yang walaupun pahanya mau patah ya, Nabi Muhammad pernah duduk kemudian kaki beliau di atas paha sahabat yang lain. Karena mungkin duduknya rapat. Jadi duduk bersila tapi paha beliau nindihin paha sahabat. Pas kala itu turun wahyu. Kata sahabat nih, mau patah kaki saya. Karena bobot tubuh Nabi Muhammad jadi berat. Itu diantara ciri-ciri datangnya wahyu. Bobot tubuh Nabi Muhammad tambah berat. Dan itulah juga sebagai jawaban bahwasanya Nabi Muhammad bukan kesurupan. Orang kesurupan itu bobot tubuhnya nurun. Jadi yang pengen diet sering-sering kesurupan. Sorry. Ulun hendak ringan aja. Langsung semedi masuk jin kurus. Enggak ya. Kan ada orang itu tuduh Nabi Muhammad kan dia kesurupan. Dia ketika menyampaikan firman itu hasil dari jin dan syaitan. Enggak. Perbedaannya sangat jelas. Orang yang mendapatkan wahyu, bobot tubuhnya tambah berat. Di sisi yang lain, orang kalau kesurupan, itu tambah ringan tubuhnya. Jadi kalau ada teman kesurupan, cepat-cepat bawa timbangan. Coba pang, yo. Apa nyawa nih, udah kesurupan, ya. Kok kesurupan sadar, ya? Bingung juga. Betimbang, bang, bro, ya. Maka timbangan yang kita jurungi, timbangan yang bekait. Lawan ada tapihnya. Di mana anda menggantung ya? Gantung sorangan situ. Namanya juga kesurupan, bebas dong. Jamaah, kemudian orang kesurupan itu ketika sadar, dia tidak sadar yang dia ucapkan tadi ketika kesurupan. Sadarnya lawan menyambat apa? Kada ingat lagi unda ya. Mas, sebanjaran nyawa caci maki yo. Orang Banjar Selatan, orang Banjar Barat, sebertan nyawa sambat nyawa apal alamat buhannya lah yo. Dicaci maki. Enggak sadar dia. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika beliau terdiam karena wahyu turun, satu, bobotnya tambah. Dua, tentunya wajahnya tetap cerah. Orang kesurupan pucat. Ketiga, ketika beliau wahyu sudah selesai, beliau tahu apa yang beliau yakni sampaikan. Karena wahyu yang datang. Jadi, dari hadis seorang sahabat kakinya tertindih paha Nabi Muhammad, kita banyak dapatkan faedah. Itulah ciri-ciri sedang dapat wahyu. Kalau urun memang bukan dapat wahyu, memang berat aja. Dan naik terus ini ya. Mencobai kada makan nasi 2 hari, bah, kada kawa. Ngalih banar kada makan nasi. Bujur jua pang. Memang kada makan nasi, Indomie 2. Hintalunya 2, sebuting bejarang sebelum. Kayak apa handak kurus. Ulun diet Pak Aiwo. Kada makan nasi kah? Tapi pang mie goreng tarus sama ayo. Lemaknya banyak. Jaka kawa ditransfer nah nang pina kurus-kurus pun transfer. gemuklah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kala itu ulun pian ingat enggak khutbah ulun di sini seorang sahabat bernama Zahir. Dia budak. Budak ini pemberian para sahabat hadiah untuk Nabi Muhammad. Karena budak tapi luar biasa saleh. Mereka beli dan mereka kasih Nabi Muhammad untuk jadi budak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta sekali kepada beliau. Kenapa? Karena memang soleh sekali. Sampai Nabi Muhammad bercanda dengan dia. Dia sedang dagang, sedang jualan. Nabi Muhammad bercanda dengan dia dengan memeluknya dari belakang. Dipeluknya dari belakang. Kalau kita kan biasanya nutupin mata ya. Tapi bodohnya menutupin tapi kita ngomong. Padahal tutupin, diem. Nutupin. Tangguhi siapa unda. Nyatai suara pian kedengaran. Dia peluk sahabat Zahir radhiyallahu anhu. Kemudian kata Zahir radhiyallahu anhu, "Man hadza arsilni." Siapa nih? Lepasin dong bahasa kita gitu ya. Begitu dia menoleh dan dia tahu yang memeluk dia Nabi Muhammad, dia menikmati pundak dia tersentuh dengan dada Nabi Muhammad. Di sini perkataan Umar Abdullah bin Umar bin Khattab, berdirinya mereka sesat bersama Nabi Muhammad lebih baik daripada ibadah kalian 40 tahun. Disebutkan seumur hidup kalian. Apalagi sahabat-sahabat yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, hijrah berdua. Kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq. Belum sering sampaikan riwayat ini. Nabi Muhammad memperlihatkan cintanya itu di hadapan khalayak. Kalau yang tadi kan mencaci orang di hadapan. Nabi Muhammad memperlihatkan cintanya pada Abu Bakar di hadapan khalayak ramai. Karena semuanya sudah bahasa kita mungkin packingnya siap-siap ingin hijrah. Nabi Muhammad tentukan kamu pergi duluan nanti kamu nyusul. Tapi di hadapan mereka semuanya Nabi Muhammad menyebutkan dengan menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, wahai Abu Bakar, kamu barang saya. Subhanallah. Nabi Muhammad sengaja lakukan itu supaya para sahabat tahu bagaimana posisi orang ini di hati beliau. Abu Bakar, kamu barang saya, barangin. Makanya kita dapatkan periwayatan seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, dia sebutkan bagaimana kemuliaan dia miliki waktu dibonceng Nabi Muhammad SAW. Kan riwayatnya gitu. Kuntu radifan Nabi SAW. Saya dulu dibonceng Nabi Muhammad. Karena itu kemuliaan. Anda dibonceng makhluk paling baik sejagat raya ini Muhammad SAW. Gimana enggak bangga? Pian jannah misalnya nih misalnya. Terlepas dari pian pro atau tidak. Pas di pinggir jalan, hendaknya nyetop ojek. Set. Yang stop adalah set. Pak Jokowi. Beliau mau pembukaan Asian Games. Tapi Anda naik ya. Wah, langsung pian selfie sepanjang jalan. Jangan dari belakang. Pak, ngomong dong Pak. Vlog saya nih Pak. Wallahualam bissawab. Jangan sekali rahimakumullah. Itu mungkin ya kenikmatan duniawi untuk sebagian orang. Mungkin gitu ya. Bertemu dengan pimpinan negara. Ini makhluk terbaik sejagat raya. Membonceng Anda. Gimana bukan kemuliaan? Makanya jemaah, para sahabat adalah generasi terbaik karena hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua kita mendambakan untuk bahkan bermimpi saja kita belum untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi kita. Mereka hidup bersama. Anas bin Malik sampai menanai peluh atau keringat beliau. Beliau tidur berkeringat dan keringatnya netes, ditanainya. Karena peluh atau keringat Nabi Muhammad SAW wangi. Lain peluh kita masam. Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sepertinya sampai di sini dulu bahasan kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain berkaitan dengan perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, juga masih keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan ciri-ciri orang yang membenci Nabi Muhammad, membenci para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Oke. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah menghina atau memusuhi seseorang yang bermanhaj salaf termasuk menghina sahabat? Bukan lagi menghina sahabat. Level yang lebih tinggi daripada itu. Anda menghina orang yang menjalankan sunnah. Anda menghina orang yang berusaha menghidupkan sunnah. Hakikatnya yang Anda hina adalah yang dia panuti. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda belum bisa menjalankan satu sunnah di antara banyak sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih baik diam. Daripada Anda sudah kalah berapa atau sekian kosong. Sunnahnya tidak Anda jalankan, dosanya kemudian Anda dapat. Ulun sering ulangi. Yani penafsiran surah apa itu ya yang qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un, at-taubah kayaknya, at-taubah ayat 60 atau 65, tolong dibuka dibantu. Ceritanya adalah sebagian orang-orang munafik disebutkan berjumlah 9 orang mengejek para sahabat, para penghafal Al-Quran, yang tentunya bisa kita katakan, dan ini diantara dalil bahwasanya sebagian sahabat pun tubuhnya tidak atletis. Mereka disebutkan rada dempal lah ya. Saya tidak ingin ngomong gendut ya. Mereka, dan ini perjalanan pengen perang loh. Di jalan ingin perang. Dimana kalau kita tidak tahu ini adalah orang munafik, pulang itu adalah sebagai yakni pahlawan, atau ketika meninggal orang mungkin akan menyebutkan syahid. Kenapa? Pergi perang ini. Di perjalanan mereka mengejek sebagian para sahabat, para penghafal Al-Quran. Kata mereka, kami tidak dapatkan orang yang paling rakus kalau makan, paling takut kalau ketemu musuh dibandingkan mereka-mereka ini. Dengan memberikan isyarat bahwasanya beberapa orang sahabat ini yang mereka maksudkan. Oh, tahu-tahunya ada yang melihat dan mendengarkan perkataan mereka. Dan kata dia, saya akan laporkan perkataan kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak laporkan nyawa mampus. Dilaporkan dan mereka minta maaf sampai terseret-seret minta maafnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Allah itu, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan Nabi Muhammad kepada mereka itu, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Yang mereka olok siapa? Sahabat kan? Bukan Allah, bukan ayatnya, bukan Nabi Muhammad yang mereka olok-olok. Tapi ayat turun seperti itu. Bukti bahwasanya sahabat bagian dari agama ini. Jadi kalau Anda mengejek orang yang menjalankan sunnah hakikatnya, Anda mengejek yang mereka ikuti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika belum mampu menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakni lebih baik diam dan banyak belajar supaya Anda faham. Oh, taatnya hujur buhannya aja. Nah, pian kada belajar bang semalam. Sekalinya ada dalilnya, kan sudah dikasih tahu kemarin. Orang terkadang kalau memang memandang orang lain itu yang rendah, apapun yang disampaikan orang ini ya memang enggak mereka dengar ya. Makanya hanya tahu ya. Allah bukakan untuk mereka hatinya. Barakallahu fikum, ustaz fikum barakallahu. Bagaimana jika ada ikhwan yang manhajnya salaf melamar tetapi masih suka upload foto di IG? Maksud lo? Saya kan ngupload. Siapa nih yang nanya nih? Akhwat ya? Sini wat. Tak colok. Eh, kita baca ya. Afan Ustadz, ini keluar dari tema. Iya, sudah biasa itu ya. Mau bahasannya apa aja, pertanyaan tentang jodoh ya. Dan jodoh itu sudah Allah tuliskan. Jodoh itu sudah Allah tuliskan. Bukan cuma jodoh, segala sesuatu sejak Allah ciptakan al-qalam sudah Allah tuliskan. Rizki kita, jodoh kita, kehidupan kita, hidup mati kita, surga neraka kita sudah Allah tuliskan. Tapi tulisan itu kita tidak tahu. Yang kita bisa adalah kita berusaha. Ada bapak-bapak pina bungas atau bapak-bapak ada tertinggal lah unsur kegantengannya. Ini pasti anaknya bungas paraki. Insyaallah, ya ini anaknya bungas ya. Sekalinya bapaknya gin belum kawin. Aduh. Bagaimana jika ada ikhwan yang manhajnya salaf melamar tetapi masih suka upload foto di IG? Mungkin foto yang dimaksud mungkin foto alay ya. Foto alay ya. Gimana foto alay itu? Enggak tahu juga sih. Mungkin foto-foto enggak penting ya. Ya, foto enggak penting ya. Gimana foto enggak penting itu? Oke. Okay. Dan juga masih suka main game. Wah, ini nih. Jazakallahu khair. Hah, gitu doang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Aduh, gimana jawabnya? Untuk masalah game ya, tentunya yakni jamaah, game itu melalaikan. Alhamdulillah saya enggak suka. Game itu melalaikan jamaah. Yang sudah ketagihan ini bahaya. Melalaikan dari banyak hal. Apalagi misalnya Anda sudah berkeluarga. Tidak sedikit akhwat yang curhat ke ulun menceritakan tentang tidak dihiraukannya dia di rumah karena suaminya sibuk dengan handphonenya. Bukan dengan kerjaan. Tapi main game. Jangan ya. Anda sudah melalaikan banyak hal, termasuk diantaranya Anda melalaikan pasangan Anda. Bini sudah dandan, pakai pemerah pipi, pakai malam-malam nih. Ya jam 9, jam 10 lah, anak-anak sudah tidur lah ya. Dia pakai pemerah pipi, pakai maskara, main-mainin rambut. Bajunya ya seminim yang dia bisa miliki lah ya. Bajunya minim sekali. Masih. Batuk, minum obat. Ya Allah, dia kan lagi ngasih kode. maksudnya tukarakan ulun bajo. Aduh ya Allah, enggak paham-paham ya subhanallah. Dia sudah persiapan sejak sore, dia persiapan tuh. Anda abaikan. Ada lagi yang yang kemarin baru suaminya suka mancing. Mancing aja kerjanya. Akhirnya karena dia belum bercerita, saya katakan cari akar masalahnya. Mesti ada alasan kenapa yakni suami Anda tiap hari mancing sampai malam. Dia kan ingin minta haknya sebagai istri untuk disayang, ngobrol sebelum tidur dan lain sebagainya. Cari masalahnya, kemudian obati. Dan lakukan segala macam cara, caranya ulun besarkan. Lakukan segala macam cara supaya dia betah di rumah. Ya, harus seperti itu. Dia harus betah di rumah. Tatonya, kayaknya Ustadz ini sejak kami pindah ke rumah orang tua ulun, itu pang sebabnya. Nah, dapat sendiri masalahnya. Dia gak nyaman di rumah mertuanya. Lebih baik ngontrak di luar. Malam mancing juga. Ah, kurang ajar. Sudah keluar mancing juga. Tentunya memang hobi ya. Mancing kerusuhan ya. Berkaitan dengan mengupload foto, jika tidak penting, maka tidak perlu. Sebagian ikhwah mengupload foto karena mungkin dokumentasi ada yang ingin dia perlihatkan, yakni ke seseorang apa yang dia lakukan, no problem. Enggak ada masalah. Tapi yakni jika tidak urgent sekali, maka jangan diupload. Wallahu a'lam bissawab. Mohon berikan ana tips bagaimana menjaga iman agar tidak naik turun. Hah? Gimana maksudnya? Tips, oh biar stabil ya. Enggak bisa. Sampai di sini dulu, enggak mungkin. Karena memang inilah yakni sifat kita manusia. Dan inilah prinsip Ahlus Sunnah. Suatu saat bisa naik, kapan-kapan bisa turun. Yang perlu kita bahas ketika turun biar cepat baliknya itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika siapapun di antara kita terjerumus kepada satu maksiat atau dosa, segeralah kembali kepada ketaatan. Itulah cara paling mudah menjalankan ketaatan supaya balik lagi imannya naik. Tips yang lain banyak, mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, mengenal yakni keagungan Allah dalam syariatnya dan juga dalam ciptaannya. Yang tadi melakukan ketaatan, dan yang keempat meninggalkan kemaksiatan. Begitu terjerumus segera kembali, jangan kemudian terlena dengan satu dosa. Karena anu Ustaz, karena ana selalu khawatir jika suatu saat terlena dengan perbuatan yang buruk dikala iman sedang turun. Nah, makanya belum pernah sebutkan bahwasanya iman itu yakni maksiat itu jazab. Maksiat itu dia narik terus. Dia ingin Anda melakukannya lagi dan lagi. Dan semua kita pasti punya dosa itu. Ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'taduhu. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali dia pasti punya satu dosa yang dia biasa ulangi. Segera kembali. Lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Dan bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala tidak bongkar dosa itu. Dan Anda jangan bongkar sendiri dengan menceritakannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang murid yang tidak lagi mengambil ilmu agama dari gurunya. Yang insyaallah guru atau ustaz tersebut bermanhaj salaf. Siap? Hanya karena sang ustaz keliru dalam hal yang kecil. Benarkah sikap si murid tersebut ustaz salah? Ustaznya salah, dibenarkan. Manusia bersalah, semua kita bersalah. Para penceramah, para ustaz pun bisa bersalah. Salah ngomong. Apakah kemudian dengan satu kesalahan Anda tinggalkan majelisnya? Tentu tidak. Ingatkan dia. Dan banyak di antara pian yang sering mengingatkan ulun. Terima kasih. Barakallahu fiikum wa sallallahu fiikum barakallahu. Karena terkadang kita terbawa suasini ya. Karena di sini, kalau di sana itu suasana. Terkadang kita terbawa suasini akhirnya kata-kata lepas. Alhamdulillah, kadang-kadang bahkan baru pulang sampai rumah habis pengajian sudah ada yang negur. Ada ikhwan, ada akhwan, ada yang DM. Terima kasih. Karena semua kita bersalah. Bukan malah didiamkan atau kemudian Anda ada lagi kemajuan sidin dia. Lo orang bisa khilaf ya. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallah. Apa yang aduh, ntar dulu nih. Enggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum barakallah. Ustaz, bagaimana caranya mencintai akhwat karena Allah? Pertanyaan berapa? Pakai tok ya. Berapa? Jamaah. Yani cinta karena Allah itu kecintaan sejenis. Laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan. Kenapa? Karena ketaatannya. Kalau cinta yang sudah menyilang, ini sudah tabiat. Ini perkara yang yani dari sananya kita tercipta seperti itu, mencintai lawan jenis. Kecintaan yang dimaksud fillah itu adalah kecintaan karena Allah, karena ketaatan saudara kita. Dia faham agama misalnya, dia layaknya pedagang minyak wangi untuk kita. Satu, dia bisa kasih minyak wangi, nasihat. Kita bisa kemudian minta beli minyak wangi, kita minta nasihat. Atau minimal kita mendapatkan bau yang sedap. Dapat imbas yang baik. Kita baru sekali dua kali pengajian, tapi kita berteman dengan orang-orang pengajian. Akhirnya orang pandang Anda udah baik aja udah, padahal baru dua kali hadir pengajian. Dua kali pengajian. Itu pun waktu kesini terlimpua. Sampai ke masjid yang di pojok sana tuh. Baru dua kali pengajian. Tapi Anda berteman dengan orang-orang yang soleh, Anda dapat imbas baik. Cinta kepada saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala itu kecintaan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi yang lurus ya, bukan yang menyimpang. Bukan yang menyimpang. Tapi kalau kemudian bahasa halabiyunya itu crossover, bos, menyilang, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, maka ini adalah fitrah. Ini sudah dari sononya. Kita tercipta mencintai lawan jenis. Alhamdulillah, yakni kita masih mencintai wanita ya. Wanitas, ya, jamak ya, plural ya, berarti ya paham lapiannya. Semoga senantiasa, assalamualaikum ustaz, barakallahu fikum, fikum barakallah, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dalam keluarga ustaz, amin, dan antum juga semuanya amin, yang berkeluarga, yang tidak berkeluarga, kasih berkeluarga, nikah itu nikmatnya cuma 1%. Sisanya nikmat banget. Berkaitan dengan masalah yang terjadi, ya, gitulah ya. Ada lika-liku. Masa hidup lempeng? Enggak. Ada lika-likunya. Terkadang kita emosi, terkadang mereka yang kemudian juga, yani perasa, ya seperti itulah. Mendewasakan, insya Allah. Afwan Ustaz, ini pertanyaan di luar tema. Ya tahu. Dari tadi semuanya di luar tema. Bagaimana hukum hormat saat upacara bendera di sekolah? Aduh, ini keluar banget nih temanya nih. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani, aduh nih gimana bahasannya? Kita pending lah ya, hormat bendera ya. Kalau Anda enggak hormat, Anda dikeluarkan dari sekolahan enggak? Enggak kan? Iya, enggak usah hormat. Di PDAM setiap Rabu pekan pertama sama hadian, mana hadian? Itu kan itu ada kajian situ ya. Kajiannya apel, kajian berdiri gitu. 10 menit, 15 menit. Itu selalu seperti itu. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Eh, diam aja. Jangan sekali rahimakumullah, yakni karena gimana ya? Takutnya penghormatan yang kita lakukan jadi membuat yakni berlebihan. Kepada manusia saja, kita hanya sampai level cium tangan ya, cuman orang tua. Yang lainnya sikapnya datar, biasa aja. Jangan berlebih. Nabi Muhammad tidak suka kemudian diagungkan seperti itu. Kata Syekh Utsaimin, disebutkan sebuah riwayat dalam Fatwa Arkanul Islam, kata beliau, suatu ketika Nabi Muhammad ingin masuk sebuah ruangan, di dalamnya sudah banyak para sahabat. Kemudian para sahabat ini ingin menghormati beliau dengan berdiri. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad suruh duduk kembali. Beliau enggak suka dibegitukan. Kenapa? Praktek seperti itu dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Akhirnya ujung-ujungnya masuk bab tasyabbuh. Enggak perlu. Tidak perlu. Berkaitan dengan bendera, wah ini bahasannya lainnya. Kalau Anda misalnya yakni harus, kalau misalnya tidak hormat, Anda akan mati. Wow, nyomun kado hormat, matinya aja kepala sekolah nih. Oh, hormat. Tapi kalau enggak gitu ya enggak usah aja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Kano kado hormat kah? Hormat, Pak. Miciki jerawat ya. Enggak perlu. Tapi kalau misalnya memang membahayakan untuk Anda, maka Anda melakukannya berdasarkan keterpaksaan. Afwan Ustaz, mengapa pilihan hijrah Nabi SAW adalah kota Madinah? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yakni untuk ke kota Madinah. Ustaz, tadi ada hadis, apabila disebutkan sahabatku maka diamlah, apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan maka diamlah, apabila dimaksud apa yang dimaksud ilmu perbintangan, mohon penjelasannya. Tidak siap saya sekarang untuk menjelaskan. Anda mungkin bisa cross-check videonya Ustaz Ahmad. Kitab Tauhid, perbintangan sudah selesai lama ya. Bagian dari kesyirikan ilmu perbintangan itu. Itu yang bisa saya jawab sekarang. Dia bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tolong bacakan ini yang tadi terlewat. Apa itu ya? Apa yang harus saya lakukan kepada teman? Teman di kajian yang berulang kali menyakiti hati saya. Iya. Dan hanya datang kepada saya ketika apa? Oh, saya enggak dengar. Ya, tolong diperbaiki tulisannya ya. Ini siapa pertanyaan? Yang lain saya bisa baca, ini kok susah ya? Saya mendapat tulisannya rapat. Ketenangan saat duduk berjauhan saat kajian dengan dia. Oh, pertanyaan akhwat. Ya. Siap. Oh iya ya. Apa yang harus ya? Saya lakukan kepada teman di kajian yang berulang kali menyakiti hati saya. Dan hanya datang kepada saya ketika mereka perlu sesuatu. Dasar teman gak tahu diri. Saya mendapatkan ketenangan saat duduk berjauhan saat kajian dengan akhwat tersebut. Masya Allah. Siapa orang ini? Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim sejati itu adalah di mana kaum muslimin yang lain selamat dari keburukan lisannya dan tangannya atau prakteknya. Ini nasihat untuk orang yang sering menyakiti ya. Bahwasanya perbuatan zalim Anda menunjukkan tidak baiknya keislaman yang Anda miliki. Anda hanya datang kepada dia ketika Anda butuh. Di luar itu Anda selalu berbuat zalim hingga kemudian menyakiti hati saudaranya. Jangan sekalian rahimakumullah, itu di satu sisi jangan berbuat zalim. Yang kedua, Anda ketika menjauh bisa jadi Anda tidak dapatkan yakni obat dari permasalahan. Karena sangat mungkin seseorang itu sangat perasa padahal temannya cuma bercanda. Nah, ini. Temannya itu suka bercanda tapi Anda yang sangat perasa. Maka ketemu aja. Nyawa menyambat kayak ini apa maksudnya? Maaf Anda begayaan waktu itu ya. Nah, kan ketahuan, tentunya dia cuma canda, cuma Anda sangat perasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, selesaikan. Enggak baik begini. Kita sudah sedikit dengan teman yang sedikit berseteru pula. Waduh. Kalau bisa yakni sesama jamaah pengajian tidak ada yani ghillal lilladzina amanu, tidak ada rasa iri dengki atau enggak nyaman dengan orang-orang yang beriman semuanya. Ini sifat ahlus sunnah. Walaupun memang inilah cara iblis untuk merusak kita. Ingat, iblis sudah tidak halangi kita sholat. Iblis dan tentaranya sudah tidak halangi kita untuk hadir pengajian. Enggak halangi dia, enggak. Tapi hati kita dia rusak. Orang ini sudah kadakawa dihalangi gesen sembahyang. Orang ini sudah kadakawa dihalangi supaya kada kajian. Orang ini kadakawa sudah listnya banyak. Iblis dan sementaranya, bos, ini orang enggak bisa diginiin, bos. Enggak bisa. Satu yang bisa mereka kejar apa? Hati, penyakit hati. Kata Nabi Muhammad SAW, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri Arab, tapi mereka tidak pernah berputus asa untuk menanamkan kedengkian di hati mereka. Ingat ya, yang Nabi Muhammad sabdakan ini waktu itu tentunya adalah para sahabat. Sahabat mereka masuk di hatinya supaya kotor. Apalagi kita jamaah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, untuk yang bertanya. Yani selesaikan baik-baik. Berikutnya ini tips ya. Salah satu di antara 9 cara meruqyah diri sendiri. Pian bisa tonton videonya lebih detail, keterangan Syekh Ali At-Tuwaijiri, penerjemahnya waktu itu Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara 9 tips yang beliau ajarkan kepada kita, ruqyah mandiri. Ketika membaca Al-Quran sambil mengusap bagian yang sakit. Niat untuk meruqyah, tapi sambil mengusap bagian yang sakit. Dalam hal ini dan banyak kasus penyakit hati yang lain, usap dada kiri Anda. Baca Al-Baqarah kah? Ali Imran kah apakah? Tapi alhamdulillah ya rabbil alamin. Itu Anda meruqyah diri. Kenapa? Masalah semuanya ada di hati. Bendanya itu jantung di kiri. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini kalau sakit hati nanti juga sampai empedu. Sampai ginjal juga. Akhirnya Anda ya sakit, kemudian Anda stroke ya. Ya. Ini ruqyah diri Anda supaya kedengkian hilang. Tapi dengan teman Andanya ya diperbaiki ya. Jangan sampai kemudian Anda malah tidak bertegur sapa. Sudah sedikit tidak bertegur sapa pulang. Kedua, untuk yang suka menyakiti, bisa jadi mungkin kita berbaik sangka, Anda mungkin sering bercanda tapi teman Anda tersinggung, dikukurangi ya. Dan Anda harus tahu siapa orang yang memang bisa diajak bercanda dan yang tidak. Yang bisa silahkan, bahkan terkadang dia akan merespon cepat membalas Anda, no problem, canda kok. Agama kita ada, yakni ada santainya, ada relaxnya. Tapi tentunya juga bukan canda layaknya orang Betawi. Kalau bercanda itu saling mengumpat, kan begitu ya, candaan orang Betawi itu saling mengumpat, kurang baik juga. Hah, dasar lo ulekan sambel, kan gitu biasanya, dua kata. Wah dasar juga lu ampas kopi. Wow, macam-macam. Mesti dua kata kalau orang Betawi itu ngumpat. Padahal dia bercanda, cuman enggak baik. Jangan sekali rahimakumullah, tahu ketahuilah siapa yang memang yani teman Anda bisa dia bercanda, ada yang tidak juga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf ulum mohon maaf. Semoga hati kita selamat dari membenci, lisan kita juga selamat dari mencaci maki. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.